Mitra Bisnis tokoh-tokoh lintas agama mengungkapkan kritik terbuka kepada pemerintah melalui wacana 18 kebohongan pemerintah yang mengundang reaksi positif hingga negatif, baik itu dari pemerintah maupun warga masyarakat, mulai dari level elit hingga ke tingkat grassroots. Untuk membahas satu persatu kritik dari para tokoh lintas agama itu, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kebohongan pertama yang diungkap adalah tentang statistik jumlah rakyat miskin di negara kita. Apa pendapat Bapak atas hal ini? Ya itu mungkin niatnya bohong, tapi mungkin juga niatnya yang lain. Karena ini kan kalau kita lihat angka kemiskinan kan basis datanya dari BPS. Kalau kriteria susenas itu surveinya memang berubah-ubah dari dulu kan. Dari sehari itu 4 jam kerja, 2 jam, sekarang 1 jam gitu. Itu pasti ini how to lie with statistics gitu. Artinya apa? Ini bisa dikategorikan bohong gitu. How to lie with statistics itu bagaimana kita berbohong dengan statistik. Yang jadi soal adalah ini pemerintahan yang mana? Saya sudah sebutkan pemerintahan ini tidak solid sekarang ini kan bukan sebuah rezim yang solid yang satu di atas bilang bohong, seluruhnya ke bawah langsung menerjemahkan dalam instrumen-instrumen kebohongan itu gitu. BPS itu kan tidak di bawah kendali pemerintah dalam urusan substansinya gitu. Jadi kan dia tidak di bawah kementerian yang bisa memerintahkan ini diubah angkanya jadi begini. Saya nggak tahu ini ide menggeser kriteria kemiskinan ini dari mana kan gitu. Dulu kan yang digunakan adalah dari tim dari BP Pak Sayogyo CS itu kan mengukur dari tingkat konsumsi beras. Nah, sekarang kalau dari income per capita, kemudian dari employment, dari tingkat pekerjaan satu jam kerja sehari itu dianggap tidak nganggur. Itu kalau ukurannya adalah penggunaan statistik untuk berbohong, ya berbohong gitu. Tapi apakah presiden ngurusi kriteria itu gitu? Jadi yang bohong pemerintahnya, presidennya, atau pejabatnya yang di level mana kan gitu itu. Lantas, kebohongan yang kedua adalah tentang diserahkannya kebutuhan pokok rakyat pada mekanisme pasar yang membuat harga kebutuhan pokok jadi tidak terkendali. Apa pendapat Anda, Pak Her? Kalau itu nggak bohong, menurut saya itu masalah perbedaan strategi aja. Strateginya, ya apa, apakah etatisme itu pengendalian semua sektor ekonomi oleh negara ya gitu. Ada derajat yang berbeda sampai di mana negara mengendalikan perekonomian kan gitu, yang perdebatan mengenai liberalisme dan neolib itu. Nah itu kalau menurut saya nggak berbohong, memang strateginya pemerintah seperti itu, bukan hanya di sektor pangan di semua sisi kayak gitu, ya di semua lini gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.